apa? Hada kitabun. Hada kitabun. Sebutkan dengan kalimat yang biduni al-alif wal-lam. Hada kitabun. Wadhalika qalamun. Hada ahada kitabun. Ahada kitabun. Naam, hada kitabun. Wama dhalika. Dhalika najmun. Waman. Mana waman di? Waman dhalika. Dhalika rajulun. Man dhalika. Tayyib. هذا كتاب وهذا كتاب وهذا قميص ذلك قلم ذلك نجم وذلك طالب وذلك رجل. إذن ذلك untuk sesuatu yang maksudnya jauh dari kita. طيب هذا ما نأخذه من الدرس الثاني. Ini yang akan kita ambil ya, penjelasan selanjutnya pada pelajaran yang kedua. Ya. Naqra ma'a ba'd. Ya, kita baca bersama-sama. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Dzalika. Dzalika. Dzalika. Ma dhalika. Ma dhalika. Dhalika najmun. Dhalika najmun. Hadha masjidun wa dhalika baytun. Hadha masjidun wa dhalika baytun. Hadha hisanun wa dhalika himarun. Hadha hisanun wa dhalika himarun. Adhalika kalbun. La dhalika. لا ذلك قط. لا ذلك قط. ما ذلك. ما ذلك. ذلك سرير. ذلك سرير. من هذا ومن ذلك. من هذا ومن ذلك. هذا مدرس وذلك إمام. هذا مدرس. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. هذا سكر وذلك لبن. ما هذا؟ هذا حجر. Ia حجر kia kia gimana? Nyenak nusa gede kantong sudah. Ini هذا حجر. Aiyah, هذا حجر. وما هذا؟ هذا كرسي. وما هذا؟ هذا سرير. سلام عليكم انشان كريم. طيب ذلك حجر وذلك سرير. ذلك ما هذا؟ هذا كتاب. طيب ini kalimat-kalimat yang kalau misalkan agak jauh jangan lupa dengan kalimat dzalika. Nah. Fadhil iqra min janbil ayman wa janbil ayshar thumma min jihatil wusta. Fadhil sanu palih dia, sanu palih dia, sanu palih dia. Wasadat. Ya, iqra. Terus, habisnya. Ada masjidun, wadalika baidun. Ada tonun, wadalika imanun. Wadalika kambun, wadalika pintun. Wadalika, wadalika salirun. Man ada, waman dalika. Ada mudalikun, wadalika imamun. Wadalika, wadalika hajarun. Ada kufarun, wadalika amanun. Nah, sebentar. Siapa? Belakang. Nah, sebentar. Jazakumullahu khairan. Sekarang terakhir siapa? Maksudnya terakhir diterjemahkan. Baca kemudian terjemahkan. Ad-dars tsani terjemahkan sampai habis. Tafadhal. Sudah menambah kalimat zalika dalam ungkapan ya, zalika ini untuk tidak lupa dibiasakan ya. Biasanya kita terbiasa dengan malunya ya, dibiasakan malu, jadi

karena ini ada banyak. Kalau tadi cuma satu, jadi tamrinun. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca perintahnya. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Apa artinya? Masalah dan tulislah dengan serta menjelaskan akhir-akhir kalimatnya. Dengan menjelaskan akhir-akhir kalimatnya. Tapi iqra'u jami'an. Baca semuanya bareng. Nah, terus kalimat yang tidak ada alif lamnya baca tanwin, jangan ragu. Maun di sini belum dikenalkan kalimat yang tidak ada alif lam tapi dibaca dhammah, nanti ada. Tapi sementara ini semuanya kalau tidak ada alif lam baca tanwin dhammah. Jangan ragu membacanya. Nah, sekarang siapa yang mau sendiri? At-tamrinu tsani. At-tamrinu tsani, yang kedua. Latihan kedua. Kalimat semuanya tidak ada harokatnya, tapi sudah, makanya jangan salah baca. Ya. Pastikan kalau anak baca ulang-ulang itu maksudnya begitu. Ini baca masih yang itu, yang ini baca masih yang itu, yang ini terakhir dan diterjemahkan. Ya, sabar. Karir. Ya, siapa yang mengulang? Manilit. Dan yukarrir al-qira'ah summa tarjim, ya, dengan menterjemahkannya, baca kemudian terjemahkan. Man yarfa' yadah, siapa yang mau angkat tangan? Cuma angkat tangan aja. Man yarfa' yadahu summa yaqulu ana أقرأ. تفضل أنت يا بني. أيوة. مكسور. Mastur.